Kalau sah ke tak mandi hadas jika mandi dulu kemudian ambil wudu dan baru niat ketika meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali, kemudian ambil di bahagian kanan dan kemudian pula kiri 3 kali. Dia kata dia nak mandi junub, mandi dulu kemudian ambil wudu baru niat ketika meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali. Baik, mandi gini, yang sebetulnya mandi cara Rasulullah terbaik, mula-mula ambil wudu. Faham? Lepas ambil wudu baru mandi hadas. Ni sunnah. Cara kita Melayu, mandi dulu. Lepas mandi, ambil wudu. Itu sunnah Melayu. Sunnah Rasulullah, wudu dulu, baru mandi. Dah nak buat, hak mana kita senang buat dah. Nak dapat fadilat lebih, sunnah. Hak paling mudah, ikut mazhab Syafi'i, mandi saja, tak ada wudu. Bila kita ratakan air sekalian tubuh, terangkat hadas yang kecil sekaligus. Tak payah lagi wudu. Ni kalau nak cepat. Tapi kalau kita lambat, ada masa, wudu dengan mandi dibuat. Dia boleh kita buat dalam keadaan tidak ada mualaf mandi ni. Mualaf tidak wajib dalam mandi. Contohnya kita mandi sebelah. Di rumah kita mandi sebelah padang. Nak belah kanan dulu. Kau nyawa pergi kata, niat akad hadah. Lepas tu sebelah lagi, kita pergi KL mandi. Nampak tak masjid negara? Sah juga. Wuduk tak ada masalah kau. Basuh muka di rumah, niat ambil wuduk. Lepas tu turun sampai kat masjid, basuh tangan. Start motor, basuh pada kat zoo negara. Keluar pada zoo, basuh kaki rumah JKT. Tak ada masalah. Dia tidak wajib berturut-turut. Tak wajib berturut-turut. Masalah ni peling sikit. Sebab dia kata mandi dulu akan ada. Lepas tu ambil wuduk pula. Lepas tu kediam baru berniat. Berniat warna tadi kata mandi dah. Jadi yang mula-mula tu mandi dulu dengan berniat. Lepas tu ambil wuduk kediam. Ataupun mandi dulu tak payah basuh kaki. Wuduk dulu tanpa basuh kaki. Dan kemudian kita mandi junub, selesaikan dengan basuh kaki. InsyaAllah kita jawab yang berbaki lagi selepas pada malam esok di Masjid Pucung Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ربنا اتنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.